Kalih Timotius, paos 4. Saking sarat pesan tiang mituturin jening diayun ide sangyang widiwase, muah ide sang Kristus Yesus, ane lakar nepasin sekancan manusane, ane nu hidup muah ane subemati. Melarapan pengerauh muah pemerintahan idane, tiang mepiteket teken jening, apange cening nartayang muah geleng nuturang orte rahayune di masane liang wiadin tuare liang. Sinahangje pejalan anake pelih, gelemekin muah pituturin je ia ban keneh ane sabar muah aji paurukan. Lakar ade masane anake tusing lakar nyak medingehang paurukan ane sujati, nanging ia pada lakar ninutin kitan nyane newek, buine ia lakar ngalih guru-guru buat ngurukang paundukan-paundukan ane demenine medingehang. Ia pada lakar ngelen ulat arepe teken paurukan ane sujati, muah ia lakar pada santep medingehang satwa-satwa ane puyung. Nanging cening, ingetang pesan dewek ceninge arepe teken seluiring paundukan, sabar je sejeroning nandang kekewohan, jalanang je gaen ceninge midar tayang orte rahayune, muah pragatang je sekancan kepatutan ceninge memarekan teken ide sangyang widiwase. Buat pedewekan tiange, subeteke penemayan tiange lakar dadi aturan, penemayan tiange mati subepak. Sejeroning melombe, tiang subo nyaratang melaib kanti teket di wates ane penyuud. Nah ento tiang subo ngemit kepercayaan tiange teken ide sang Kristus. Ane jani gelungan kemenangan subo kesediaan buat tiang. Nah ento gelungan kesujatian, ane lakar kepaicayang teken tiang didine pengerauh idane. Ban ide sang penembahan, ane merage hakim, ane adil. Guine tusing je teken tiang dogen, nanging teken sekancan anake ane medasar kepitresnan ngajap-ajap rauh idane. Ulehang je dewek ceninge apang dienggal teke nelokin tiang. Demas suba ngalahin tiang, sewireh ia neresnain gumine ne, tur ia suba ke kota Tesalonika. Kreskes suba ke gumi Galatia, muah Titus ke gumi Dalmatia. Tuah Lukas ane nu marengin tiang. Alih je Markus tur ajak je bareng mai, sewireh ia meguna pesan buat nulungin tiang. Tiang suba ngutus Tikikus ke kota Efesus. Dikalan cenenge teke mai, abe je jubah tiange ane kutang tiang jumah Karpus di kota Troas. Buine abe je buku-bukune mekejang. Mine kadene pesan buku-buku ane aji kertas kulite ento. Alexander pande temagane ento, suboliu pesan mepegai ale marep teken tiang. Ide sang penembahan lakar ngwales ia manut pegaen nyane. Tangarin je dewek ceninge arepe teken ia, sewireh ia sanget pesan tungkas teken paurukan iragane. Dugas tiang nindihin dewek tiange ane simalu, tusing ade anak ane ngilonin tiang, mekejang pada ngalahin tiang. Dumadak ide sangyang widiwase tuseng nyisipang ia ajak ke mekejang. Nanging ide sang penembahan tansah ngabih tur ngicen tiang kekuatan, kanti tiang nyidayang midar tayang orte rahayune, apange kedingeh ban bangsa bangsane ane tidong Yahudi, tur tiang luput uli bungut singane ento. Buine ide sang penembahan lakar ngeluputang tiang uli sekancan penginre jalane Dur lakar nuntun tiang saharahayu ngungsi ke prabon idane ane anyar di swargan. Luihangje ide selami laminnya. Amin. Pengayu bagian tiange buat Priskila muah Aquila, muah buat kule wargan Onesipuruse. Erastus enu nongos ditu di kota Korintus, muah Tropimus suba kalahin tiang di kota Miletus, sewireh ia sakit. Ulehangje dewek ceninge, apange cening nyidayang nekain tiang setonden masan dingine. Pengayu bagia uli Ebulus, Pudes, Linus, muah Claudia, aketo masih uli sekancan nyame nyamane anelenan. Ide sang penembahan nyarengin roh ceninge. Sih pesuecan ide sang yang widiwase nyarengin cening ajak mekejang.